Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan juga nikmat Allah tabaraka wa taala, kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, nikmat iman sehingga dapat menghadiri kajian pada sore hari ini. Pertama kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah taala selaku pemateri kajian sore hari ini, telah meluangkan waktunya memberikan ilmu kepada kita semuanya. Kemudian kami mengucapkan terima kasih pula kepada pengurus takmir Masjid Abtah Khobar Telkom Ketintang atas tempat dan juga fasilitas yang diberikan untuk kajian pada sore hari ini. Kepada seluruh panitia atas kerjasamanya menyelenggarakan kajian pada sore hari ini, dan seluruh hadirin kajian yang dirahmati Allah SWT, semoga kedatangan kita pada kajian sore hari ini dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana kita menginginkan setiap detik kehidupan kita bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Tapi sebelumnya, kajian sore hari ini diadakan oleh KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia, Porwil Surabaya khususnya. Mungkin sebelumnya kami jelaskan sedikit mungkin tentang KPMI. Ini Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia ini kita dapati mungkin sebagian dari kaum muslimin ada yang masih berprofesi atau berstatus sebagai mahasiswa atau mungkin pegawai karyawan suatu perusahaan atau instansi yang mungkin memiliki keinginan untuk berwirausaha, tapi mungkin belum ada pengalaman, belum ada ilmu, belum tahu bagaimana memulainya, bagaimana caranya, atau mungkin jatuh bangun di dunia usaha seperti apa. Tapi di sisi lain ada di antara kaum muslimin pula yang ternyata sudah mungkin lebih dahulu memulai usahanya, memulai bisnisnya, sehingga mungkin sudah sukses. Walaupun sukses juga relatif, paling tidak mungkin sudah stabil usahanya, sudah memiliki beberapa karyawan. Sehingga KPMI ingin berharap bisa menjadi wadah mempertemukan, mensinergikan di antara keduanya, sehingga yang sudah mungkin sudah lebih dahulu menjalankan usaha bisa sharing, bisa berbagi ilmu, tips-tips, pengalaman mengenai bagaimana memulai usaha, bagaimana untuk mengembangkan usaha. Seperti yang beberapa hari lalu diadakan KPMI, kita ada workshop yang pematerinya adalah Pak Bagus. Beliau adalah praktisi ekspor. Beliau bersharing, bercerita bagaimana pengalaman beliau lebih dari 15 tahun merintis bisnis ekspor. Juga beberapa bulan yang lalu kita adakan dengan Pak Nur Samsu juga mengenai ekspor dan sebagainya. Intinya kita KPMI membuka lebar pintu bagi kaum muslimin yang ingin bersama-sama sharing, belajar bersama mengenai bisnis, sehingga diharapkan kedepannya akan tercipta perekonomian umat muslimin yang kuat, khususnya di Surabaya dan sekitarnya. Kemudian juga KPMI mengadakan kajian-kajian fikih muamalah maliyah dan juga kajian-kajian tematik seperti sore hari ini. Diharapkan, jadi kami berharap kaum muslimin tidak hanya kuat bisnisnya, sukses bisnisnya, tapi juga benar bisnisnya sesuai dengan syariat Allah tabaraka wa taala, sehingga usahanya berkah. Dan seperti kita sebagai umat muslim, orang-orang yang beriman tentu tidak ingin ada sedikit pun dari harta kita yang ada di dalamnya, sedikit saja harta yang dimurkai Allah subhanahu wa taala. Wafilah wabidin rahimani wa rahimakumullah. Kajian pada hari ini judulnya adalah Aku Ingin Kaya. Ya Masya Allah, banyak yang pengen kaya ternyata. Mungkin lain kali, lain waktu bisa kita adakan kajian aku ingin miskin, ingin datang sebanyak ini atau enggak. Insya Allah akan disampaikan pemateri adalah Dr. Syafiq Riza Basalana. Insyaallah taala beliau adalah dosen di STDI Imam Syafi'i Jember. Beliau adalah pemateri juga di Proja TV dan Insan TV dan TV-TV dakwah lainnya. Insyaallah akan materi akan disampaikan sampai pukul 16.45. Selanjutnya akan disambung dengan sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Jadi untuk para hadirin, kalau sekalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menulis di kertas. Nanti akan dikumpulkan ke depan. Untuk akhwat juga silakan ditulis di kertas, kemudian dikumpulkan pada nanti panitia untuk dipilih pertanyaannya. Kami himbau juga sebelumnya agar mematikan handphone, mematikan alat komunikasi terlebih dahulu supaya lebih khusyuk dalam kajiannya. Juga kami himbau juga agar tidak memasukkan makanan ke dalam masjid supaya masjid tetap bersih selepas kita kajian. Kemudian pengumuman juga, kalau nanti insya Allah tanggal 11 Oktober kita akan mengadakan kajian lanjutan Harta Haram Muamalah Transaksi Kontemporer. Itu bedah buku dari Ustaz Erwandi, buka buku dari Ustaz Erwandi yang judulnya Harta Haram Muamalah Kontemporer, yang akan diasuh oleh Ustaz Ma'ruf Rusalam Habisallahu Ta'ala, yang sudah dilaksanakan 4 kali pertemuan. Jadi pertemuan besok adalah pertemuan yang kelima, pertemuan terakhir. Insyaallah tanggal 11 Oktober, kemudian tanggal 18 Oktober KPMI Surabaya akan mengadakan yang 11 Oktober tadi untuk umum berupa kajian, kemudian yang tanggal 18 Oktober akan ada kelas muamalah. Jadi bukan kajian, kelas muamalah ini terbatas hanya untuk 50 orang, yaitu kelas muamalah maliyah. Di sana akan mempelajari mengenai akad, bagaimana akad jual beli, bagaimana bersyirkah dan sebagainya, yang akan diasuh oleh Ustaz Ami Nurbaid Habisallahu Ta'ala, pengasuh konsultasi syariah, UVTV dan sebagainya. Insya Allah akan diadakan tanggal 17 dan 18 Oktober, terbatas untuk 50 orang, khusus ikhwan, khusus laki-laki, khusus bapak-bapak. Jadi silakan yang berminat segera mendaftar karena hanya terbatas 50 orang. Mungkin nanti info selanjutnya bisa ditanyakan kepada panitia. Baik, untuk mempersingkat waktu, karena Ustaz juga sudah datang, kami persilakan Ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladhi waffaqana li ta'atihi wa hadana ila sabili rushdi. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita bisa taat dan patuh kepadanya. Dan segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang menunjukkan bagi kita jalan-jalan menuju hidayahnya. Kita tak pernah berhenti memohon kepada Ilahi. Pada setiap hari di sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, kepada hamba-hambamu ini jalan yang lurus, yaitu jalan Islam yang Allah ridhai.

bahwa dia membawa 100 budak ke padang Arafah. Dia membawa 100 onta. Di wilayah lain 100 sapi dan 100 kambing dia bawa ke padang Arafah. Belum hari kurban, hari Arafah itu. Hari ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-Nya yang datang ke padang Arafah itu. Ketika waktu wukuf dimulai, hati membebaskan tubuh budak dengan harapan satu. Ya Allah, kau bebaskan aku dari api neraka. Tuh, unta jumlahnya 100 ekor dipotong semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sapinya, kambingnya seperti itu. Kita kadang kalau mau korban, cari yang paling kecil. Tanya, paling murah berapa nih harganya itu? 2,5 juta. Enggak ada yang 1,5 juta. Ada, Pak. Ya enggak apa-apa lah, saya paham. Tapi ketika mau beli sesuatu, yang lainnya dia cari yang paling bagus. Kalau dia mau beli gunting, mau beli mobil, dia cari yang paling bagus. Dia mau beli motor, cari yang paling bagus. Tapi kalau untuk Allah Jalla Jalaluhu, dia cari yang paling jelek. Dia cari yang paling murah. Apaan kesnya, Ma? Kita nih bicara mau jadi orang kaya nih, kita nih. Tapi kita takut mau kaya. Kita takut kadang kala mau niat jadi orang kaya, dia takut. Tuh, orang kaya itu kayak Hakim bin Hizam tuh. 100 ekor unta dia potong semuanya untuk siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Masyaallah, semua usahakan kita nih. Yang punya rezeki. Beli kurban. Yang bisa kambing-kambing, yang bisa sapi-sapi, bisa kambing 10-10. Bisa kambing 100-100. Untuk siapa? Buat kita. Buat Allah Jalla Jalaluhu. Dan kita butuh agar Allah membebaskan kita dari yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa tema kita sore ini? Aku ingin kaya. Saya mau kasih hadiah buat yang tidak ingin kaya. Nah, yang tidak ingin kaya, nak kasih hadiah. Masya Allah, nggak ingin kaya, fadl nak kasih. Tapi kok datang ke sini? Judulnya tuh aku ingin kaya. Jadi yang datang ke sini tuh seharusnya ingin kaya gitu kan? Tapi nggak apa-apa. Ana izin minum dulu ya, Masya Allah. Nggak apa-apa, halal tuh. Sudah menjadi fitrah manusia, menjadi tabiat yang tertanam di dalam diri dan jiwanya, cinta kepada harta, cinta dengan kekayaan yang melimpah ruah, cinta dengan rumah yang mewah, mobil yang mewah, perusahaan yang mega, itu udah biasa. Jadi tidak aneh, bahkan itu suatu kewajaran. Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14, Allah mengatakan zuyina lin-nas hubbush shahawat minan nisaa' wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallah 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah Jalla Jalaluhu, telah dicintakan, diindahkan kepada manusia di jiwa dia itu mencintai syahwat-syahwat. Udah seperti itu. Suka sama wanita, itu fitrah. Jadi kalau ada lelaki enggak suka sama wanita, berarti dia enggak sehat. Nah, enggak sehat. Fitrahnya kok harus senang sama perempuan. Itu fitrah manusia yang benar. Kemudian wal banin, cinta kepada anak. Siapapun orangnya, sampai orang kafir pun yang enggak pengin punya anak, dia cinta sama anak. Di sebagian negeri kita lihat ada orang-orang suami istri yang enggak mau punya anak. Kenapa? Kata istrinya, enak banget aku punya anak. Aku yang hamil, aku yang capek. Kok sini enggak seperti itu? Enggak. Kita enggak perlu punya anak, tapi kita ambil anak. Dia masih mau karena dia butuh, perempuan itu butuh dengan yang memanggilnya umma, umma, ummi. Dia butuh, itu sudah fitrah dia. Bah, bahkan Allah menetapkan al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah zina, adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka kita cinta sama anak. Bahkan sebagian orang, dia siap mengeluarkan uang ratusan juta demi untuk punya anak. Berobat ke dokter sana, berobat ke dokter sini, berangkat ke luar negeri demi untuk punya anak. Terus ada orang yang dikasih anak, disuruh akikoh. Akikoh kambing 2 juta, 3 juta. Masya Allah, pelitnya. Kau kalau mau kasih anak sama Allah, kau akan keluarkan puluhan juta demi punya anak. Tapi kenapa ketika Allah memberikan anak kepadamu, kita enggak mensyukuri nikmat yang Allah berikan? Akikoh, kau tahu tak? Wal qanatirul muqantarati min adh-dhahab wal fiddah. Dan diciptakan kepada manusia itu harta yang bertumpuk-tumpuk dari emas, perak, masya Allah. Ya. Antum senang enggak kalau lagi dapat duit terus ngitung? Ya? Dapat 1 juta saya. Itu lagi masya Allah. Kemudian antum tumpuk. Kayaknya enggak ada orang yang nyaruk duit dilemparin gitu. Dapat duit lempar. Enggak, dia mesti dia tumpuk. Ketika dia buka berangkas besinya, dia lihat, masya Allah, tadi itu tumpukan duitnya. Itu manusia. Makanya ketika antum ngambil dari ATM, enggak mungkin duitnya enggak bertumpuk. Antum keluar dari ATM, keluarnya satu-satu, enggak. Mesti keluarnya bertumpuk. Itu diciptakan kepada manusia. Tumpukan itu kita senang. Minadz dzahabi wal fiddah. Dari emas dan perak. Dulu duitnya dinar dan dirham. Kalau mau tanya hukum dinar dirham, tanya sama pengusaha muslim. Iya, emas, masya Allah. Itu diciptakan kepada manusia sudah wajar. Orang dari pagi sampai sore kepingin duitnya bertumpuk-tumpuk. Kemudian wal khailil musawwama, diciptakan kepada dia khail. Khail itu kendaraan dulu. Kendaraan yang paling dicintai mereka adalah kuda. Sekarang sudah berubah. Tapi tetap orang itu cinta dengan kendaraan-kendaraan yang masya Allah. Dia beli mobil yang kalau tetangganya beli mobil harganya 1 miliar, anak mau beli yang harganya 1 miliar setengah. Ketika parkir di depan rumahnya, masya Allah. Parkir paling nggak pernah dinaikin. Tapi ada di depan rumahnya, dia udah seneng tuh orang tuh. Ada orang-orang kaya nggak bisa naik mobilnya. Ada mereka. Bahkan dia sudah sakit, dia punya 10 mobil. Siapa yang naikin mobilnya? Supirnya. Supir tiap hari, ente tiap hari ganti mobilnya. Iyalah, kita hidup di dunia sementara. Kata supirnya, kita hidup di dunia sementara. Mumpung ada mobil, punya majikan, ganti-ganti. Jadi ya, majikannya gak bisa naik. Cuma dia pagi hari diantar, dia lihat mobilnya, dimandikan, ya masya Allah. Senang, lihat aja senang. Itu udah dicintakan kepada manusia. Khairul muzawwam. Cintakan kepada dia. Wal an'am, peternakan. Hewan-hewan ternak dia suka ketika dia berternak. Wal harf, pertanian. Orang kalau punya kebun durian, masya Allah, bisa lihat. Punya kebun apa lagi? Kebun sawit, kebun apa lagi? Dia itu suka dengan namanya pertanian. Ketika dia lihat, apalagi melihatnya naik helikopter. Lihat, ini kebun anak itu tahu dari ujung sana tuh sampai ujung sana tuh punya anak. Dicintakan seperti itu. Allahu Akbar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu adalah kesenangan dunia. Iya. Allah ingin kasih tahu tuh kesenangan dunia. Berapa lama kau hidup di dunia? Kesenangan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah mengingatkan kepada akhirat. Yang ada di sisi Allah itu adalah lebih baik dari semua ini. Ma indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Yang ada di diri kalian akan sirna, akan habis semuanya. Wa ma indallahi ba. Yang ada di sisi Allah itu yang akan kekal dan abadi. Antum ketika masuk ke masjid naruh duit 100 ribu. Yang tersisa di dompet antum cuma 5 ribu. Tuh, yang 100 ribu itu yang kekal buat antum. Yang di dompet antum akan habis nantinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang kenapa berburu dunia?

Karena bisa jadi kendaraan yang mahal itu ternyata tidak baik buat hati kita. Banyak orang mobilnya mewah, mau cari parkir susah. Susah. Orang punya beli motor baru, gres. Parkir di supermarket. Masuk supermarket, matanya itu di luar terus. Lihat barang, lihat. Ya Allah, enggak bahagia dia punya motor tuh. Lebih baik beli sepeda. Ini tahu. Sepeda pun seperti itu. Ada orang beli sepeda yang lebih puluhan juta. Dia taruh mau bayar kasir, enggak ngelihat ke kasirnya dia. Lihat sepeda. Iya, iya. Nah, lihat ada yang dekat-dekat sepeda dia. Subhanallah. Kadang kala orang kalau beli mobil yang mewah, kegores mobilnya, anaknya mainan. Mainan mobil-mobilan di atas mobil bapaknya. Wallah, goresan itu menggores hati bapaknya. Itu digores mobilnya, yang tergores hati bapaknya, dia lihat, ya Allah, itu dia. Nah, bahagia dia matanya. Maka Nabi Alaihissalam mengatakan al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Yang nyaman itu masya Allah, kalau parkir kita juga enggak bingung. Kalau dinaikin starter langsung, langsung hidup, masya Allah. Ada orang numpang bisa, enggak ada AC pakai angin jendela pun jalan. Yang penting nyaman orang itu, masya Allah. Ini yang keempat, al-jarus soleh, tetangga yang baik. Antum istri soleha, mobil nyaman, rumah luas, tetangganya perampok, enak. Enggak nyaman. Betul, antum ketika punya tetangga perampok, Allahu Akbar. Setiap keluar rumah akan kepikiran dengan istri kita. Akan kepikiran dengan rumah kita. Tapi tatkala kita memiliki tetangga yang baik, selesai semua. Kita keluar kota, hati kita alhamdulillah tetangga anak akan jagain tetangganya, akan jagain keluarga anak. Ada sebuah kisah disebutkan seorang alim ulama dahulu. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasaran. Dia jual rumahnya 2 kali lipat harga pasaran. Sama orang-orang, ente gak bener ente. Pasarannya nih anggap kasih 1 miliar. Kok jual 2 miliar? Siapa yang mau beli? Gitu dia. Kata dia, rumah anak 1 miliar. Tetangganya 1 miliar juga. Dia jual tetangganya. Betul, dia hargain tetangganya. Ente belum tentu dapat tetangga kayak gini nih. Allahu Akbar. Itu mahal, anak kalau bisa bawa tetangga tuh anak bawa juga pindah. Cuma nggak bisa, ya udah dia jual, dia hargai tetangga dia. Iya, rumah bisa jadi mahal karena apa? Karena orang-orang dan lingkungannya orang-orang baik, bukan karena mewahnya. Orang kalau berpikir kadang-kala karena strategis kubu ya tempatnya, bukan strategis, tapi kalau banyak malingnya apa gunanya? Maka banyak orang-orang kaya meninggalkan rumah, dia pindah ke rumah lain. Karena apa? Karena merasa tidak aman di rumah itu. Tetangga yang baik termasuk faktor kebahagiaan. Baik. Boleh enggak orang-orang itu ingin kaya? Boleh. Doa minta kaya? Boleh. Bahkan Nabi kita alaihi salatu wasalam tiap hari itu berdoa minta perlindungan dari kefakiran. Beliau minta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Bakrah, nih anaknya Abu Bakrah Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata kepada ayahandanya, ya abati, inni sami'tuka tad'u kulla wadatin, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, tu'iduha thalathan hina tusbih wa thalathan hina tumsi. Kau membaca doa itu pagi 3 kali, sore 3 kali. Allahumma afini fi badani. Wa taqul Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabri la ilaha illa anta. Kau baca doa itu 3 kali pagi dan sore. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran, dari kefakiran. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Kau ulangin terus tuh abahku. Nih berarti anak mendengar bapaknya baca doa. Jadi anak kecil ketika duduk sama kita, kadang kala anak lagi main-main ya, kita lagi sore hari, bapak tuh usahakan duduk sama anaknya.

kata Imam Muhammad ditanya, bagaimana Imam Muhammad pendapatmu dengan seorang yang dia duduk di masjid atau di rumahnya, ada orang yang di masjid atau di rumahnya pengangguran nih, dia mengatakan aku gak akan kerja sehingga rizkiku akan datang kepada aku. Kan rizki udah ditentukan, sudah kalau waktunya datang, datang tuh rizki. Subhanallah. Apa kata Imam Ahmad? Hadza rajulun jahilan ilm. Orang ini orang jahil, enggak ngerti ilmu. Ama sami'a qaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah dia mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi. Dijadikan rizki itu di bawah naungan tombak. Nah, keluar berdagang ke Syam, jualan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab mengatakan la yaqudanna hadzukum an talabir rizq. Jangan seorang di antara kalian tuh duduk berhenti enggak nyari rezeki. Duduk aja berdoa, berzikir. Wa yaqul Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni, Allahumma rzuqni. Dia mau ya Allah kasih rezeki, ya Allah kasih rezeki. Wa qad alim. Padahal dia tuh tahu anna samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fiddatan. Langit tuh tidak menurunkan hujan emas dan perak. Terus tetap harus ada usahanya, ada kerjanya. Maka Rasulullah SAW tidak menghalalkan sedekah atau zakat. Zakat nih bagi orang kaya atau orang yang sehat dan bisa bekerja. Kemudian dia enggak bekerja, minta zakat. Nabi SAW mengatakan la tahillu shadaqatu li ghaniyyin wa la li dhi mirratin samin. Rawahu Tirmidzi. Kata Nabi SAW tidak halal sedekah itu, zakat itu untuk orang yang kaya, dan tidak pula untuk orang yang sempurna fisiknya, jasadnya, dan dia bisa bekerja. Cuma kan kadang-kadang orang tuh kalau musim Ramadan tuh datang rombongan yang cari hagam. Sehat-sehat dia. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Minta hak ya Allah. Tinggal hal. Badannya gede, keker, minta hagam. Mahal. Kerja, nggak ada kerja, banyak kerjaan cuma banyak kerjaan sebenarnya. Tapi kita tuh milih-milih bekerja, karena kita ini azab. Karena kalau suruh ngangkat batu ya sorry. Nanti maunya kerja di kantor pakai dasi, jadi ya udah tutup tuh pegawai negeri, udah tutup belum? Udah tutup, kita cari yang lainnya. Cari banyak pekerjaan itu cuma, dan pekerjaan itu tidak harus yang mendatangkan fulus. Harus antum lihat masjid kotor, ya Allah bismillah. Ana nganggur. Bismillah. Assalamualaikum, Pak, masjid boleh saya pinjam vakum cleanernya? Saya mau bersihin masjid. Kerja enggak dia? Kerja dia. Kata Umar bin Khattab atau kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Inni la uhibbu an ara ar-rajula sabahlan aw farighan la fi 'amali ad-dunya wa la fi 'amali al-akhirah." Kata Ibnu Mas'ud atau Umar bin Khattab mengatakan ini. Mereka berdua mengatakan, aku ini paling enggak suka melihat seorang lelaki nganggur, enggak bekerja urusan akhirat, enggak kerja urusan dunia. Modal seseorang dalam kehidupan ini bukan uang, tapi waktu. Waktu kita enggak bisa kita beli waktu. Allah kasih kita waktu. Waktu luang cari kerja, dunia atau akhirat. Kita kadang-kadang udah kerja, ada tawaran kerjaan di tempat lain, tapi kita tolak, kenapa? Afwan, Anda gak punya waktu. Berarti modal dia yang sebenarnya adalah waktu dia. Maka tatkala kosong, cari urusan akhir. Ke masjid, Anda nganggur di rumah. Daripada pikiran gak nyaman, ke masjid lah. Sapu masjid, mungkin antum lihat tempat wudunya kotor, toiletnya kotor, bersih. Untuk siapa? Allah, jalan-jalan. Nih, aku butuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Islam memerangi pengemis. Enggak gampang-gampang, boleh. Dalam Islam itu pengemis itu ada aturannya. Bahkan Allah mengatakan di surat Ad-Duha itu apa? Wa ammasaila fala tanhar. Pengemis jangan kau hardik dia. Abul. Tapi ternyata Islam memerangi pengemis dari sisi yang berbeda. Ada orang minta-minta, kau kasih. Tapi ingat, Islam itu mengharamkan orang minta-minta tanpa kebutuhan. Tanpa dia enggak butuh karena memang sudah menjadi profesi dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-yadul ulya khairun min al-yadi sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Sampai kapan kita akan di bawah terus? Dan kita harus belajar dari sekarang dapat rezeki. Kita ini masya Allah kerja, alhamdulillah dapat duit. Ya Allah, alhamdulillah dapat 50 ribu, ya Allah. 10 ribu mau anak sedekahkan. Tuh termasuk kalau orang mau jadi orang kaya kayak gitu. Kalau antum mau jadi orang kaya, suka berbagi. Allah kasih. Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian nafkahkan dari kebaikan itu kalian nafkahkan, fahuwa yukhlifu, pasti Allah ganti, pasti Allah ganti. Wa huwa khairur raziqin, dan dia sebaik-baiknya yang memberikan rezeki. Jadi tatkala kita kerjanya, kita harus yakin ini. Yang pertama, yang ngasih rezeki kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala aku berbagi, Allah akan kasih ganti. Itu keyakinan orang-orang yang kaya. Semakin kita berani berbagi, semakin kita berani mengeluarkan uang kita, semakin Allah akan memberi kepada kita yang lebih besar lagi. Sampai Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dhil arsy iqlal." Ya Bilal, keluarkan Bilal. Infakkan Bilal. Kau jangan takut dari dhul arsy, dari pemilik arsy yang azim, yang karim akan mengurangi gaji. Mana qasad sadaqatun min mal? Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Tinggal berapa menit lagi? 10 menit. Baik. Kalau ingin jadi orang kaya, tawakal. Karena orang kaya adalah orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law annakum tawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulin, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bi-tayr." Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berulang kali menyebutkan tawakal. Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Fatawakkal 'ala Allah, fatawakkal 'alal 'aziz. Allah suruh kita bertawakal. Nabi alaihi wasallam mengatakan, kalau kalian ini tawakal dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti ngasih rezeki burung. Kita di sini, kita ketika berbagi, kita tuh tawakal kita tuh besar. Ya Allah, ya. Besok, aduh, besok kalau kata Allah, ya aku kasih sekarang. Kita tawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha. Allah akan kasih rezeki kita seperti ngasih rezeki burung. Aman. Burung itu berangkat pagi hari dalam kondisi kosong perutnya, kosong benar-benar. Dan pulang dalam kondisi kenyang. Berusaha. Orang yang bertawakal adalah orang yang berusaha. Tatkala dia kena musibah, dia akan mengatakan, "Qul lan yusibana illa ma kataballahu wa lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun." Tatkala ada musibah, katakan, tidak ada musibah yang menimpa kami kecuali itu sudah ketentuan Allah untuk kami, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan kita. Dan orang-orang beriman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ingat, asyaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Itu yang menyebabkan orang bakhil, menyebabkan orang cinta dengan harta, membuat orang lupa dengan hak yang seharusnya dia berikan. Kenapa? Ada janji dari syaitan. Dibisik-bisikin tuh, ente bisa miskin, ente bisa fakir. Ente kalau kepingin kaya, ente harus hemat. Kan syaitan itu kadang-kadang membisikannya bukan ngomong pelit, enggak, bahasanya diganti. Hemat ente. Orang hemat tuh bagus untuk kehidupan nanti. Ente masalah anak-anaknya nanti, masya Allah. Antum lihat bagaimana Umar bin Abdul Aziz ketika dia mau mati,

yang petani belajar, silahkan untuk jadi orang kaya. Dan harapan saya semua yang ada di masjid menjadi orang-orang kaya yang benar, yang kaya hatinya, kaya hartanya, kemudian dikumpulkan bersama Rasulullah SAW dan para nabi kelak di hari akhir. Hadza wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakallahu khairan kepada Ustaz. Pas materinya sesi tanya jawab sudah ada beberapa pertanyaan, tapi ini mayoritas masih di luar tema. Kita utamakan yang sesuai dengan tema kajian sore hari ini. Kenapa Ali bin Abi Thalib membenci dunia padahal sebagai muslim kita dianjurkan untuk menjadi kaya? Ali bin Abi Thalib membenci dunia. Tapi bukan tadi yang kita bacakan. Ali itu benci dengan kefakiran. Tapi memang kenapa kita benci dengan dunia? Karena dunia itu membuat kita lupa. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kenikmatan yang mungkin. Kita benar-benar ditipu. Ngumpulin, mati. Hey, buat apa itu? Kan kita ditipu. Kalau ngumpulin, kita bawa pergi. Ah, itu pintar. Seperti orang ngumpulin duit, punya 1 miliar. Dia ngumpulin sudah. Kemudian dia tinggal pergi. Itu dunia. Dan Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fi. Dunia ini terlaknat, terlaknat yang di dalam. Illa dzikrullah wa ma wala au 'alimun wa muta'allim. Kecuali dzikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, segala ketaatan kepada Allah, orang yang alim, orang yang belajar tadi lah. Jadi bukan berarti ketika Ali membenci dunia, Ali itu tidak mau jadi kaya. Mau. Seperti doa Rasulullah SAW, beliau ingin jadi kaya. Beliau minta kecukupan. Seperti itu. Adapun hadis Rasulullah SAW, Allahumma ahini miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam kondisi miskin. Kemudian wa'abidni miskin, matikan aku dalam kondisi miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku bersama kelompok orang-orang miskin. Hadis ini yang pertama diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, kesahihan. Sebagian yang mensahihkannya mengatakan yang dimaksud dengan miskin adalah tawadhu sebenarnya. Karena orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang hatinya tawadhu, tunduk. Biasanya orang-orang kaya raya kadang-kadang sombong dan merasa lebih baik dari orang lain. Seperti itu. Tapi bukan artinya membenci dunia ini, tidak mau cari dunia, enggak. Karena dunia menipu kita. Antum nih ketemu sahib. Ketemu sahib datang ke rumah antum. Ada barang nih tadi. Bagus, ya. Berapa harganya buat ente? 1 juta. Di pasaran 2 juta nih. Syukran. Beli. Alhamdulillah dapat nih barang. Ternyata ketipu dia. Besok datang lagi tuh orang. Ini ada barang nih. 2 juta di luaran 4 juta kata dia. Ente mau? Nanti dia ambil. Kemudian tetap digodain sama orang itu. Kita suka sama orang itu. Kita benci lah sama orang itu. Ana ditipu terus sama ini. Sampai ana sholat berjamaah telat. Ana sampai ngaji gak jadi. Gara-gara dunia ini. Maka mungkin seperti itu. Wallahu a'lam. Setelah profesi Rasulullah SAW ketika telah diangkat menjadi Rasul, karena sedikit sekali keterangan yang menjelaskan apakah harta yang diperoleh beliau kebanyakan dari walimah. Syukur. Nah, iya. Setelah Rasulullah SAW menjadi Rasul, Nabi itu jadi Rasul sejak di Mekah. Ini seakan-akan pertanyaannya setelah Nabi hijrah, bukan setelah Nabi menjadi Rasul. Kalau di Mekah, Nabi memang pedagang dari awal. Beliau membantu Khadijah. Khadijah itu punya harta, beliau putar itu hartanya Khadijah. Itu ketika beliau di kota Mekah. Setelah hijrah Rasulullah SAW, kita tahu bagaimana persaudaraan yang dilakukan oleh antara orang-orang muslim dengan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, ya. Sebagian dikasih kebun, dikasih apa, kemudian mereka dikasih dari kebun itu. Dan Rasulullah SAW memang akhirnya mendapatkan harta itu dari hasil dari rampasan perang. Beliau juga memiliki kebun pembagian yang ada di Fada, yang ada di Khaybar. Dari situ Rasulullah SAW memberi makan keluarganya. Tapi pada awalnya Nabi itu sangat susah hidupnya. Kemudian cukuplah Nabi SAW, walaupun memang beliau tidak bermewah-mewahan dalam kehidupan. Beliau ketika ada rezeki, beliau berbagi. Hadza wallahu a'lam. Ustaz, apakah harta yang ditumpuk atau menabung perbuatan yang terlarang? Apa hukumnya menabung dasar perlarang? Nah, iya. Anda mau tanya sama yang bertanya, duit itu ditumpuk buat apa sih? Mau dibawa mati? Kalau kau numpuk duit terus sampai punya uang 10 miliar, terus kau mati, kau akan menyesal. Dia akan merabbi rji'un, ya Allah balikkan aku ya Allah ke dunia. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Aku ingin tuh dari yang aku tumpuk tuh aku sedekahkan. Ini. Jadi kalau orang menumpuk harta itu, apalagi yang suka ngitung-ngitung ya, subhanallah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Alladzi jama'a malahu wa 'addada, yahsabu anna malahu akhdha. Celaka orang yang suka mengumpat, mencela, mengejek. Orang itu, siapa orang itu? Yang dia jama'a malah, mengumpulkan harta kemudian menghitung. Hati-hati. Mengumpulkan harta itu, ngitung, hati masuk ke situ. Dia mengira harta itu akan membuat dia kekal. Makanya dia tumpuk kan? Kalau dia yakin, aku ini bakal mati, ini duit gak ada yang aku bawa. Kalau aku mati besok, pamanku mati, kaya raya, meninggalkan 5 perusahaan, subhanallah, gak ada sedekahnya dia. Duitnya dibuat rebutan anak-anak. Maka kalau menumpuk harta itu akan ditanya dengan setiap yang kita tumpuk. Dapat dari mana, kau keluarkan kemana. Maka kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan al-hakum takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian itu dilalaikan dengan banyak-banyakkan harta, numpuk-numpuk harta itu sampai akhirnya kalian mati, maka kalian akan dihisab atas harta yang kalian kumpulkan. Hadirullah wa Ustaz, bagaimana sedekah seperti model salah satu ustaz yang terkenal di negeri kita dengan dihitung-hitung akan di berikan dibalas 100 kali lipat, 5 kali lipat setelah sedekah. Nah, emang itu ya? Allah akan begitu. Tidak ada satu pun yang tidak terhitung. Kita gak hitung pun dihitung oleh Allah SWT. Pernah seorang sahabat, ya Allah berfirman, مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ kama tadi habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli subulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti apa? Kama tadi habba, seperti satu biji gandum kemudian menumbuhkan 7 ranting. Setiap ranting itu ada 100 buahnya gandumnya itu. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan bagi yang Allah kehendaki. Seperti itu Allah menghitungnya. Karena apa? Karena manusia dicinta sama harta. Tapi ketika kita ini dikasih tahu, mamanya Ana nih. Contohnya siapa namanya? Alfian. Alfian. Alfian. Alfian. Alfian itu 2000. Alfian, Alfian 2000 sekarang. Alfian, tapi 2000 juga. Nih Mas Alfian. Mas Alfian. Tuh, antum keluarkan duit, antum tuh. Antum bawa duit kan? Bawa duit. Bawa duit kan? Bawa, masyaallah. Bawa, bahaya jemaah. Ada orang-orang enggak bawa duit sama, enggak bawa duit. Baik. Nih, kita ngomong sama beliau, Ana lagi enggak bawa duit. Dia tahu pokoknya Ana ini miliarder. Ana punya uang di rumah Ana, orang tahu se-Surabaya uang Ana tuh 10 triliun umpamanya. Kemudian Ana ngomong sama beliau, Mas Alfian, tuh nanti akan datang pengurus masjid misalnya minta duit, Anda nggak bawa duit nih. Mas Alfian kasih dia 10 juta, nanti Anda ganti 100 juta. Dia kasih. Kasih, betul ya? 100 juta ya? Iya, kata dia. Anda kasih dia. Dia yakin. Tapi kenapa ketika Allah yang mengatakan kita nggak yakin? Ketika Allah yang mengatakan Allah Rabbus Samawati wal Ard, Allah akan gantikan 700 kali lipat. Tuh kita nggak yakin. Kenapa? Masih berat ya hati kita. Allah Akbar. Kalau tadi Ustaz itu mengajarkan hitung-hitungan, itu hanya masalah pendekatan kepada akal kita aja. Kalau hitungan-hitungan itu ada dalam Islam. Bahkan cuma banyakkan orang itu minta gantinya di dunia. Itu yang bermasalah. Anak minta ganti diganti. Allah kasih ganti di dunia, diganti sama Allah. Man alladhi yuqridullah qardan hasan. Nih, Allah mengatakan barang siapa yang mau ngutangin Allah, ngutangin. Kalau ngutangin kan pasti dibayar. Fayudha'ifahu lahu. Allah kelipat gandakan. Kayak tadi anak ngomong itu, kau kasih 10 juta, saya ganti 100 juta. Yakin dia, dikasih. Maka hitungan-hitungan itu yang bermasalah ketika seorang hamba hanya memandang kepada dunia. Yang anak ngasih, anak pingin dunia. Kok masa gak beriman sama Allah? Yang perlu ditumbuhkan di diri orang ini, bukan diputus dia. Betul yang disampaikan Ustaz itu benar. Benar. Allah akan kasih ganti. Tapi jangan cuma cari dunia. Kok kalau cuma cari dunia rugi. Kalau kau bersedekah mulai 10 juta, Allah gantikan 1 miliar. Terus kau mati, apa gunanya? Tapi kalau kau bersedekah, Allah gantikan 1 miliar. Kemudian nanti kau memiliki rumah di surga Allah. Oh. Jadi yang perlu ditambahkan itu, dan itu sudah ditambah. Anda sudah dengar kajian-kajian Ustaz yang mengajar kepada sedekah, bagaimana pengajaran tauhidnya. Betul, kita tuh memang harus dikenalkan dengan akhirat. Ketika seorang sahabat bawa satu ekor unta, Masya Allah, yang sudah dikasih pelana, siap untuk berjihad di jalan Allah. Lihat bahwa, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ini unta sedekah di jalan Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Laka biha yaumal qiyamati sab'umi'ati naqah kulluha makhtuma. Kau akan mendapatkan nanti pada hari kiamat gantinya 700 ekor unta, semuanya pakai pelana, yang akan ada di timbangan dia pada hari kiamat, yang akan ada di padang mahsyar dalam timbangan dia tuh 700 ekor unta. Tuh orang seperti itu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang satu pohon kurma, ada seorang ansor yang lagi ribut ya, yang anak kecil sama orang dewasa masalah pohon kurmanya itu, karena pohon kurma itu ada di batas. Si anak ini mau bikin pagar, ada pohon kurmanya tetangga, tapi di pagar situ. Maka dia ngomong, tolonglah pohonmu ini kasihkan hadiah kepada aku. Karena kadang-kadang kan orang nanam pohon, beranak pohon kurma itu, anaknya itu kadang-kadang kan lewat dari tanah dia. Si anak ini minta supaya pohon kurmanya itu diserahkan kepada dia, nggak dikasih sama tuh orang. Akhirnya anak kecil itu laporan kepada Rasulullah SAW. Nabi SAW memanggil tuh sahabat. Mungkin si sahabat dilaporkan ke Nabi jadi nggak enak dia. Kata dia, kau kasihkan kepada anak itu bagimu nakhla fil jannah. Gantinya satu pohon kurma di surga, bukan di dunia, di surga. Orang itu merasa berat atau gimana nggak dikasih. Ya sudah, Rasul cuma sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan syafaat dia. Karena memang pohonnya itu milik orang itu gitu loh. Akhirnya Abu Dahda mendengarkan Nabi mengatakan itu sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Nabi kita alaihi salatu wasallam mengatakan satu pohon di surga. Apa kata Abu Dahda? Ya Rasulullah, ini ishtaraitua aw ibtaitua hal li nakhla fil jannah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau aku beli itu pohon kurma, kemudian aku berikan kepada anak itu, bagi aku satu pohon kurma di surga. Naam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat Abu Dahda. Dijumpai itu orang itu. Ditanya total kebunnya Abu Dahda, kebunnya. Dikatakan ratusan pohon kurmanya Abu Dahda. Dikatakan kepada orang tadi yang punya satu pohon kurma itu, kau tahu kebunku itu? Iya, sampai enggak tahu sama kebunnya Abu Dahda. Kau mau satu pohon kurma itu, aku tukar pohon kebunku. Kata dia, maulah, kata dia. Subhanallah. Langsung Abu Dahda pulang ke kebunnya. Lagi ada istri sama anak-anak. Dipanggil tuh istri sama anak-anak. Dalam riwayat Abu Dahda itu memanggil dari luar. memanggil istrinya, ya Ummu Dahdah, ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah, kata dia, keluar kau. Laqad bi'na habidah lakin fil jannah. Wahai Ummu Dahdah, kita sudah jual kebun ini dengan satu pohon kurma di surga. Apa kata istrinya? Rabi'al bait. Untung kau Ummu Dahdah, untung keluar kau sini. Subhanallah. Jangan cuma gantinya itu dilihat dunia. Dunia ini benar-benar kita akan meninggalkannya. Tapi di akhirat, maka tatkala Abu Dahdah meninggal dunia dan Rasulullah SAW ikut mengantarkan jenazahnya, beliau mengatakan, "Kam min irkin mudallah li Abi Dahdah fil jannah." Berapa banyak kurma-kurma yang bergantungan milik Abu Dahdah di surga. Allahumma shalli wa sallim ala Nabi. Ustaz, apakah saya seorang suami termasuk kategori dolim karena selama ini biaya pendidikan anak ditopang istri karena hasil usaha saya tidak cukup memenuhi kebutuhan keluarga. Ustaz, apakah? Nah, berkaitan dengan kewajiban seorang suami, memang kewajiban memberikan nafkah itu 100% dari kewajiban suami. Dialah yang Allah tugaskan untuk mencari rezeki. Karena istri sudah hamil ngurusin anak kita, masa dibebani cari rezeki? Dia yang melayani kita, masa juga dikasih beban cari rezeki? Enggak. Allah kasihkan beban itu kepada suami. Maka kalau kita pikir nih, suami-suami ini sebenarnya adalah pekerja untuk istri. Kita ini cuma terima kasih, terima gaji, kasih istri. Terima kasih. Nah, itu sebenarnya seperti itu tugas kita itu. Maka bagaimana kondisi suami yang bekerja tapi mungkin hasilnya tidak maksimal? Maka alhamdulillah kalau dia memiliki istri yang soleha dan mau membantu, mudah-mudahan istri yang bertanya ini seperti istrinya Abdullah bin Mas'ud, Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. Zainab itu istri Ibnu Mas'ud, Ibnu Mas'ud ini miskin. Dia dapat rezeki, kadang kalau dia dapat, dia mungkin kerjaannya nggak tetap, mungkin hasilnya juga sedikit. Siapa yang membantu Ibnu Mas'ud? Istrinya, Zainab. Dia yang jual tenunannya, kemudian dia jual, ada hasil buat makan. Sampai suatu hari Zainab tuh kayaknya udah capek. Zainab dengar Nabi SAW ceramah tentang sedekah. Kepingin Zainab sedekah, karena selama ini dia nggak bisa sedekah. Disebabkan hasil usahanya untuk makan di rumah sama suaminya. Ada yang ngomong sama suaminya, "Wahai Ibnu Mas'ud, aku nih kayaknya mau sedekah. Hasilku itu aku mau sedekah." Kata Ibnu Mas'ud, "Gak apa-apa kalau kamu mau sedekahkan. Yang jelas Allah tidak akan meninggalkan menelantarkan kami." Kata dia. Ibnu Mas'ud tetap akan berusaha gitu. Tapi kan kadang-kala orang hasilnya gak banyak, rezeki itu sudah dibagi, kita yang penting berusaha. Akhirnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Coba kau tanya kepada Nabi alaihi wasallam." Datang Zainab, bertemu dengan Zainab lagi. Ada dua Zainab di pintu rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zainab dari orang Anshar dan Zainab dari Ibnu Mas'ud. Yang kedua-duanya mau bertanya yang sama tadi. Masyaallah. Ada Bilal kata dia. Bilal tanyakan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oh, tanya sendiri kata Bilal. Akhirnya Bilal masuk. "Ya Rasulullah, di pintu itu ada Zainab." "Ayu Zayani?" kata Zainab. "Yang mana?" kata Zainab, istrinya Ibnu Mas'ud. "Oh," kata dia. Tanya akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, "Yang kau berikan kepada suami itu bernilai sedekah." Jadi suami ketika membantu sekolah anak suami, istri membantu sekolah anaknya, biaya suaminya, itu akan bernilai sedekah yang Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Yang Allah akan jaga pelakunya dari penyakit, dari apa, asalkan lillahi ta'ala. Halallahu alaikum. Ada hadis, rezeki jodoh nanti sudah dijamin Allah, dan yang belum ditulis yaitu amal amal baik dan amal buruk. Apakah hadis di atas sahih? Allahumma salli wa sallim. Jadi hadisnya itu adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, yang menceritakan tentang 40 hari perjalanan manusia di perut, ya, alaqah jadi mudghah,

pegawai-pegawainya ikut mendapatkan dosa, atau juga misal dari 100% pekerjaan kita ada 10% mengandung syubhat dari perusahaan tempat kita bekerja, apakah gaji keseluruhan mutlak haram atau bagaimana? Masya Allah. Ya, kalau kita melihat sekarang ini hampir tidak ada yang bisa terlepas dari riba. Semua ada model-model riba. Karena memang itu sudah menjadi usaha orang-orang Zionis sejak zamannya Nabi Musa. Dari dulu mereka kerjaannya seperti itu. Terus bagaimana sekarang kalau kita bekerja? Kalau perusahaan itu halal, kalau perusahaan itu halal, ya dalam artian perusahaan itu dia bekerja di perusahaan yang usahanya sesuatu yang memang diperbolehkan. Cuma dia punya usaha lain nih, kayak model tadi 100% dia keuntungannya mungkin dia masukkan ke bank. Tapi yang kita kerjakan halal mudah-mudahan, mudah-mudahan nggak masalah. Ya. Tapi kalau memang ada syubhat ya kita keluarkan yang syubhat itu. Contohnya dia katakan 10% kemungkinan syubhatnya. Ya dia berusaha untuk menyelidikan dirinya. Tapi mungkin untuk pertanyaan muamalatnya anak-anak kala kurang bisa jawab. Cuma nanti ditanyakan kepada peserta-peserta mungkin. Nah, anak yang terakhir, pengusaha muslim ini harus jadi muslim. Maka kalau penanggalannya tolong hijriah. Penanggalannya jam 17 Desember lulus apa? Ini Masehi lagi ceritanya. Katanya pengusaha muslim. Ya kalau pengusaha Masehi, penanggalannya Masehi. Pengusaha muslim penanggalannya muslim juga seperti itu ya. Hadzallahu a'lam bissawab. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulullah membebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah khairan untuk para ustaz Dr. Syafiq Iza Pasalaman Selamat datang. Mungkin mengingatkan menghimbau kepada saudara-saudara sekalian, buat sekalian ulangnya mungkin diatur ya, jangan lupa-lupa karena info jalanan sangat macet, terutama ke arah sama, ke arah Park Royal, ke arah sama-sama macet, jadi mungkin bisa bergantian juga, mungkin yang akhwat didahulukan, ikhwan yang dulu, akhwatnya dulu, itu diutamakan ibu-ibunya dulu, dan mengingatkan kembali kajian segera yang berminat mendaftarkan dirinya ke panitia. Baik, kami selaku panitia mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada yang kurang berkenan dari kajian sore hari ini. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menipu. Hajinya sah.